الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat kurnia-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya apabila mendapat nikmat bersabar, mendapat nikmat bersyukur, dan apabila diuji dengan musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar. Dan alhamdulillah pada malam ini kita teruskan huraian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi kita di dalam bab yang ketiga, iaitu bab sabar. Setelah kita membaca hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang wanita yang menangis di atas kuburan anak lelakinya, dan Nabi SAW menasihatkan beliau agar bertakwa kepada Allah dan bersabar. Tetapi wanita itu tidak mengindahkan beliau, bahkan menyuruh Rasulullah SAW agar pergi jauh daripadanya, kerana katanya Nabi SAW tidak ditimpa musibah seperti musibahnya. Dan ketika itu wanita tersebut tidak mengenal Rasulullah SAW. Dan apabila diberitahukan siapa baginda, beliau datang ke rumah Rasulullah SAW dan beliau berkata, "Lam a'rifka," aku tidak mengenal engkau, yakni tadi. Maka Nabi SAW bersabda, "Innamas sabru 'inda as-sadamatil ula." Hanya sahaja kesabaran itu pada pelanggaran atau pada pertemuan yang pertama. Jadi itu hakikat kesabaran yang dipuji, yang mendapat pahala ia kepada awal-awal musibah. Hadis yang berikutnya, hadis ke-32 dalam kitab terjemahan muka surat 160, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yaqulullahu ta'ala ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة رواه البخاري. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada balasan kecuali syurga bagi hamba-Ku yang mukmin yang telah Aku ambil kekasihnya dari ahli dunia dan dia hanya mengharapkan pahala dariku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pada hadis ini berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Jadi ini termasuk hadis yang dinamakan oleh ulama sebagai hadis qudsi, iaitu hadis yang disandarkan langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan hadis qudsi daripada sudut maknanya, yakni qudsi ada makna kesucian di situ, kerana ia disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terdapat permasalahan ulama tentang hadis qudsi, apakah hakikat hadis qudsi, artinya apakah lafaz sebagaimana makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala terus, ataupun hanya maknanya daripada Allah Subhanahu wa taala tetapi lafaznya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu permasalahan daripada dulu lagi. Maka terdapat ulama yang mengatakan bahawa lafaz hadis qudsi datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun maknanya memang daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui wahyu ataupun melalui ilham ataupun melalui mimpi. Ini antara jalan-jalan datangnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dan menyampaikan maknanya kepada para sahabat. Jadi daripada pendapat ini, ia berbeza dengan Al-Quranul Karim Di mana Al-Quran makna begitu juga dengan lafaznya, setiap huruf datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Al-Quranul Karim itu adalah kalam Allah, kata-kata firman Allah. Siapa yang berkata selain daripada ini, maka dia bukan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di sana terdapat pendapat lain mengatakan bahawa hadis qudsi seperti Al-Quran daripada sudut makna, begitu juga dengan lafaznya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan kecuali menyampaikannya. Dan antara sebab mereka mengatakan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman. Jadi asalnya apa yang Allah firmankan secara nasnya, secara lafaz juga akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat lafaz hadis ini, mali abdil mukmin atau mali abdil mukmin, tidaklah bagi hamba-ku yang beriman, indi, yakni di sisiku, jazaun, yakni satu-satunya balasan hingga akhir hadis tersebut. Boleh tak Nabi SAW kata hamba-ku beriman? Tentu sekali Nabi SAW bukan Tuhan. Jadi yang layak berkata demikian terhadap hamba-Nya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan lafaznya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, walaupun begitu, mereka tetap mengatakan kedudukan hadis qudsi tidak sampai kepada kedudukan Al-Quranul Karim. Di mana Al-Quranul Karim lafaz dan maknanya merupakan mukjizat bagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat yang kekal hingga akhir zaman. Di mana daripada lafaznya, kata-katanya terdapat di situ perkara yang mengalahkan atau melemahkan orang-orang Arab untuk mendatangkan yang sepertinya. Jadi ini satu perkara yang khusus untuk Al-Quranul Karim, walaupun hadis qudsi itu datang daripada Allah SWT lafaz dan maknanya, tetapi ia tidak sampai kepada tahap mukjizat. Kemudian perkara lain yang istimewa untuk Al-Quran tidak terdapat pada hadis qudsi. Contohnya, kita disyariatkan untuk membaca Al-Quran di dalam solat, tetapi kita tidak dibenarkan membaca hadis qudsi dalam solat, walaupun kedua-dua datang daripada Allah SWT. Tetapi yang lebih penting daripada itu, Al-Quranul Karim daripada sudut sahihnya, daripada sudut sumbernya, tidak ada syak dan ragu-ragu lagi bahawa ia mutawatir datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis-hadis qudsi, maka ia terbagi kepada dua bahagian. Ada yang sahih sanadnya sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang tidak sahih sanadnya. Jadi ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang lemah, bahkan ada yang palsu. Jadi kalau pergi kedai buku, kalau jumpa hadis-hadis qudsi, kumpulan hadis qudsi, wah ni mesti bagusnya, ni mesti sahihnya, sebab datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kecewa kalau kita dapati di dalam kumpulan hadis-hadis qudsi juga terdapat hadis-hadis yang riwayatnya lemah. Sebab dia tidak sampai kepada tahap Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Tapi ada yang mutawatir, ada yang sahih, ada yang lemah. Tapi hadis yang kita sedang baca ini merupakan hadis yang mana? Hadis qudsi yang sahih, sebab dia diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dalam kitab sahihnya. Baik, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah taala berfirman, Allah taala, taala maknanya apa? Yang maha tinggi. Maha tinggi daripada sudut apa? Daripada segala makna yang boleh tercakup dalam kalimat taala, maha tinggi. Jadi maha tinggi daripada sudut zatnya, maha tinggi daripada kedudukannya, kemuliaannya, segala-galanya yang terkandung dalam makna taala itu disifatkan, nisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahaja kemuliaan, ketinggian Allah SWT itu tidak sama sekali sama menyerupai ketinggian kalau ada di dalam satu-satu makhluknya. Baik, mali abdil mu'min, tidaklah bagi hamba-ku yang beriman, abdi, hamba-ku. Jadi hamba Allah Subhanahu Taala ni siapa? Maka kata ulama, hamba Allah Subhanahu Taala ni terbagi kepada dua macam, terbagi kepada dua golongan. Satu, hamba Allah Subhanahu Taala umumnya, yakni secara paksa, mereka semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Taala. Ada tak satu makhluk Allah bukan hamba Allah daripada sudut ini, di mana mereka diciptakan Allah Subhanahu Taala, kemudian mereka hidup dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah sekelip mata saja mencabut rahmatnya daripada makhluk itu, makhluk itu tidak akan dapat hidup, dia akan mati. Jadi baik dia besar maupun kecil, seperti matahari, bulan, langit dan sebagainya, maupun jin dan manusia, semuanya adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala daripada sudut makna ini. Jadi ini ubudiyat al-qahr, qahar. Baik. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Kata Allah SWT dalam surah Maryam, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah SWT dalam keadaan sebagai hamba. Baik, ada satu lagi jenis hamba-hamba Allah SWT yang namakan ubudiyah al-istijabah, yakni mereka-mereka yang memperhambakan diri kepada Allah SWT, Tuhan mereka, secara rela, secara menerima, secara taat. Jadi mereka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memilih untuk jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun mungkin ada apa? Ada hamba. Kalau kita adalah zaman dahulu, ada hamba. Ada hamba yang taat pada tuannya dengan rela hati berkhidmat untuk tuannya. Ada hamba, nama je hamba, dah beli dah apa semuanya. Kau hamba siapa? Aku hamba fulan. Tetapi dia tak nak buat apa yang hamba dia perintahkan. Dia tak nak tinggalkan apa yang tuan dia perintahkan dan larang. Jadi ini hamba juga, tapi dia tak akan sama kedudukannya dengan hamba yang rela berkhidmat kepada tuannya. Jadi dalam hadis ini, abdil mukmin, hambaku, ini hamba yang khusus. Sebab tu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala adalah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dimuliakan. Dan ini idhafah, kata ulama, hambaku, yakni idhafah maknanya sandaran kepada ku, yakni kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala, tentu mempunyai kedudukan makna yang khusus, yang istimewa, yang tak dapat kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nah, sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman apabila menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subhanallazi asra bi'abdihi lailan bi'abdihi, maha suci yang telah menjalankan pada waktu malam dengan hamba-Nya, bi'abdihi. Jadi ini hamba yang khusus. Sebagaimana Baitullah, rumah Allah, menunjukkan adalah rumah yang agung, yang istimewa, isi Allah Subhanahu Wa Taala, naqatullah, unta Allah, semua adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ini mempunyai keistimewaan yang lebih. Kemudian dia al-mu'min, hamba-Ku yang beriman. Al-mu'min di sini adakah maksudnya iman dengan keimanan yang sangat-sangat sempurna, ataupun iman di sini maknanya Muslim, yakni Islam? Kalau kita lihat hadis ini, kita mungkin tak nampak ini makna iman ke ataupun makna Islam biasa. Tapi kalau kita baca hadis seluruhnya, kita dapati bahawa syarat untuk mendapat syurga ni adalah apa? Dia apabila ditimpa musibah, kekasihnya yang dikasihi ataupun saudara dan sebagainya, Safiyahu, daripada ahli dunia, meninggal dunia, dia bersabar, dia akan dapat syurga. Jadi ini bukan untuk orang yang beriman secara sempurna, tak syaratkan macam itu. Tapi ini hanyalah orang yang beriman yang telah mentahqiqkan aslul Islam, yakni dia orang Islam. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat oleh Imam Muslim, tentang jariah, yakni hamba wanita, yang apabila diuji apakah dia beriman atau tidak, siapa di mana Allah, dikata di langit, di sama, kunan siapa aku, anta Rasulullah, maka kata Nabi SAW, i'tiqha fa innaha mu'minah, merdekakanlah wanita ini kerana sesungguhnya dia mu'minah. Jadi iman bukanlah maknanya sempurna iman dia, tapi maknanya dia adalah wanita Islam. Setelah kita tahu bahawa ini adalah antara lafaz yang apabila dia bersatu dalam satu tempat, maka maknanya berbeza, iaitu iman dan Islam, mukmin dan Muslim. Jadi iman maknanya lebih daripada Islam. Kemudian kalau dia berbeza-beza, maknanya dia sendiri-sendiri, maka iman mencakupi orang Islam, Islam mencakupi orang yang beriman. Jadi maksud mukmin di sini adalah iman apa? Yakni Islam. Indi jaza', indi maknanya jaza'un indi, yakni mempunyai ataupun mendapat ganjaran di sisiku. Saya ambil daripada bahasa Arabnya, terjemahnya dia dah ubah dalam bahasa kita lah. Saya ambil satu-satu kalimat ni, indi jaza'un, jadi dia mendapat balasan di sisiku. Iza qabattu safiyahu min ahli dunia, apabila aku mengambil qabada, daripada sudut bahasa Arab maknanya menggenggam, ya. Kalau kita tangkap pencuri ke apa, qabada alaihi, kita tangkap dia, cukup dia, cukup leher dia ke, cukup apa tangan ke apa, cukup. Nibab itu tempat apa ni, tempat pegang pintu. Jadi asal qabada genggam. Jadi apa yang digenggam? Safiyahu min ahli dunia, iaitu kekasihnya dari ahli dunia. Adakah digenggam tak dilepaskan? Apa yang digenggam? Tangannya, telinganya, kepalanya. Jawabnya adalah rohnya. Jadi Allah menggenggam roh orang yang dikasihi oleh hamba-hamba yang beriman. Jadi di sini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai perbuatan, melakukan perkara. Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat fi'liyah. Jadi Allah SWT melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Quran, dalam hadis. Antaranya ini, ini Allah SWT menggenggam roh manusia, mematikan dengan sebab itu. Dan kata Allah SWT, Allah Tuhan yang hidup. Allah SWT membuat banyak perkara dan Allah SWT melakukan perkara apa yang dikehendaki. Fa'alun lima yurid. Baik, dia bukan patung berhala duduk tak buat apa-apa, gerak kanan kiri pun tidak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perkara-perkara. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam urusan. Baik. Jadi antaranya disebut dalam hadis ini, qabattu safiyahu. Allah mematikan, menggenggam roh. Di sini walaupun dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran dan lain-lain tempat, menunjukkan bahawa yang mematikan, yang menggenggam roh-roh manusia yang hidup ini siapa? Malaikat. Dalam Al-Quran disebutkan malaikat, malakul maut, malaikat maut. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang akan mematikan kamu, menggenggam roh kamu yang telah diwakilkan untuk kamu. Jadi para malaikat maut ini ataupun malaikat maut ini diwakilkan oleh Allah SWT. Jadi wakil siapa yang menghantar mereka? Allah SWT. Itu malakul maut dan beberapa tempat lain malaikat. Ini mungkin malaikat maut itu mempunyai pembantu-pembantunya daripada golongan malaikat-malaikat lain. Dan mereka semua ini melakukan ataupun mematikan manusia dengan perintah dan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadis ini mengatakan idza qabattu safiyahu. Safiyahu sebagaimana dalam terjemahan kekasih, kekasihnya musaffa. Jadi tidak disebutkan di sini anak lelakinya ke ataupun ibu bapanya ataupun saudara maranya. Jadi sofi ini lebih umum daripada ahli kerabat. Jadi ia boleh masuk orang yang tidak ada talian darah dengan orang itu. Seperti saudaranya se-Islam, seperti teman karibnya. Jadi lebih umum daripada itu. Yang penting apa dia? Beliau adalah sofi. Sofi maknanya yang dikasihi, yang dia sayang. Tapi sayang kerana apa? Sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak kira dia jauh tempatnya, jauh hubungan nasab keturunan, tapi kalau hati mereka ini ada kasih mengasihi, sayang menyayangi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana agama, kerana Islam. Jadi orang yang lebih soleh lebih kita sayang. Orang yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala lebih kita sayang. Kalau hubungannya begitu kuat sehingga apabila meninggal dunia orang yang disayangi, apa akan berlaku pada dirinya? Dia akan merasa sedih. Tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Tsummahtasabahu." Kemudian dia bersabar. Ihtisab maknanya bersabar, dan lebih khusus lagi bersabar sambil mengharapkan pahala. Tsummahtasabahu, dia mengharapkan pahala. Jadi bukannya dia rasa marah, rasa kita katakan benci terhadap takdir Allah SWT musibah ini, tetapi dia bersabar sambil mengharapkan pahala. Jadi apa yang akan dia dapat? Tak akan dia dapat selain al-jannah. Illal jannah, maknanya tak akan dapat kurang daripada syurga. Jadi ini menunjukkan bahawa sabar itu satu perkara yang amat mulia sekali, dan ia sebab untuk masuk syurga. Orang tak sabar tak masuk syurga. Nah. Dan ini adalah perkara biasa. Maksud kebiasa adalah perkara yang selalu berlaku. Orang yang dikasihi meninggal dunia. Tetapi apa yang boleh diraih oleh seorang yang beriman dengan musibah ini adalah bila dia bersabar. Okay. Kata Syekh Uthaimin rahimahullah ta'ala, baik, yang perenggan ketiga, hadis ini menunjukkan bahawa Allah memuliakan hamba-hambanya kerana kekuasaan adalah milik Allah dan segala urusan itu miliknya. Al-mulku mulkullah wal-amra amrullah. Jadi semua adalah takdir Allah SWT. Kamu dan kekasihmu semuanya milik Allah. Maka dari itu, jika Allah mengambil kekasih pilihan seseorang, kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang besar. Hadis ini mempunyai beberapa faedah, iaitu hadis ini mengisyaratkan bahawa Allah mempunyai perbuatan ini fi'il sebagaimana yang dikurmankannya jika aku mengambil kembali kekasihnya. Dan tidak diragukan bahawa Allah maha melaksanakan apa yang dia kehendaki. Fa'alun bima yurid. Kita je yang kita nak buat, kadang-kadang kita tak dapat buat. Sebab apa? Sakit ke, terlambat ke dan sebagainya. Ya Allah SWT, apa yang dia kendaki, dia akan buat, dia akan laksanakan. Tetapi kita harus tahu bahawa perbuatan Allah seluruhnya baik. Semuanya lebih baik. Dan tidak ada keburukan yang dinisbahkan kepada Allah selamanya. Itu beza perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Perbuatan kita ni kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kemudian yang baik tu pun kadang-kadang baik dalam satu masa, tak baik pada satu masa. Ataupun baik untuk satu orang, tak baik pada untuk orang lain. Ya kan? Tapi perbuatan Allah SWT baik selama-lamanya. Tidak boleh kita kata perbuatan Allah SWT tidak baik. Baik, keburukan jika terjadi daripada perbuatan Allah adalah terjadi pada objek, yakni yang dilakukan, maf'ul, bukan pada perbuatan itu sendiri. Kita kena faham satu kaedah dalam bab qada dan qadar. Kalau ada keburukan syar, ini pada al-maf'ul atau maf'ulat, bukan pada al-fi'il. Perbuatan Allah tak ada keburukan. Efek daripada perbuatan itu, maf'ul, yang dilakukan itu, itu mungkin ada yang tak baiknya. Jadi sakit kita contohkan, sakit Allah yang menjadikan orang itu sakit. Tak ada apa-apa keburukan daripada hal tersebut. Tetapi akibat sakit itu akan memudaratkan seseorang. Ya ke tidak? Tapi perbuatan itu tidak ada apa-apa keburukannya. Sebab apa? Pada orang ini dia sakit, tapi yang untung siapa nanti? Farmasi betul tak? Pasal dapat jual ubat. Lagi sakit dia, lagi pening dia, lagi batuk dia, lagi laku dia punya ubat. Begitu juga dengan tabib, doktor. Doktor ambil duit tak? Tak ambil duit sekarang. Agak dia dulu sampai sekarang ambil. Ambil duit. Duit banyak dia ambil. Mana ada doktor ikhlas? Ha, kasihlah apa-apa kamu nak. Dah tak ada. Nah, semua orang susah payah nak didik anak dia belajar betul-betul supaya dapat masuk sekolah, sekolah perubatan, betul? Satu tahun berapa je orang Islam dapat masuk? 5-6 orang. Itu pun tak semuanya lepas. Jadi kalau kita ada berapa ratus orang, ribu orang kat sekolah satu batch, nanti bila nak masuk sekolah medicine dalam satu tahun tu tentang 5-6 orang ataupun kurang daripada itu. Tak ada doktor pun pada tahun tu masuk. Apa ni? Tak ada student jadi doktor. Kenapa mereka nak anak jadi doktor? Biasanya lah biasanya kalau niat dia macam dunia tu, untuk dunia supaya dapat kehidupan yang mewah, pasal gaji dia besar. Jadi untuk orang yang sakit ini baik bagi bagi orang sakit atau orang yang sakit ini baik bagi bagi sebahagian orang. Bahkan mungkin baik bagi orang sakit tu sebab bila dia sabar dia dapat pahala. Nah. Jadi kita lihat kata Syekh Tamir Rahmat Allah disentuhkan tentang masalah qada dan qadar dalam hal ini. Jadi misalnya jika Allah mentakdirkan sesuatu kepada manusia yang tidak disukainya, maka tidak diragukan bahawa apa yang dibenci manusia itu menurutnya buruk. Tetapi keburukan dalam hal ini bukan pada takdir Allah, kerana Allah tidak mentakdirkan kecuali untuk hikmah yang besar, baik untuk orang yang ditetapkan takdirnya maupun bagi semua manusia. Kadang-kadang baik itu untuk orang tertentu, ada kala untuk semua orang. Kadang-kadang hikmah itu khusus bagi orang yang ditetapkan takdirnya, dan kadang hikmahnya bersifat umum bagi semua makhluk. Orang yang ditetapkan takdir buruknya lalu dia bersabar mengharapkan pahala dari Allah, maka atas kesabarannya itu dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Jika Allah menetapkan keburukan kepadanya lalu dia kembali kepada Allah, kepada Tuhannya atas keburukan itu, maka dia akan mendapatkan pahala. Kerana jika manusia selalu sangat mendapatkan kenikmatan, kadang dia akan lupa bersyukur kepada pemberi nikmat dan tidak mau berpaling kepada Allah. Na'udzubillah daripada hal seperti ini. Maknanya kita tak ingat pada nikmat Allah sampailah nikmat itu hilang. Itu adalah seburuk-buruk orang. Walaupun demikian, musibah itu tetap baik sebab ia membuat kita kembali mengingati nikmat Allah SWT. Tak tahu apa nikmat sangat, bila tangan dah tak ada baru ingat. Itu paling teruk sekali, dah sampai macam itu baru kita sadar. Tapi kadang-kadang kita tak ditimpa musibah, orang ditimpa musibah, orang punya tangan terputung, patah. Bila kita lihat aja kita teringat. Menunjukkan bahawa takdir Allah SWT akibatnya mungkin jahat, mungkin tak baik, tetapi ia baik bagi bagi sebahagian manusia, bahkan mungkin bagi semua manusia. Kemudian tetapi jika ditimpa kesusahan, maka dia akan ingat dan kembali kepada Tuhannya sehingga mendapatkan faedah yang besar. Adapun bagi orang lain, jika mereka melihat apa yang terjadi pada orang yang ditakdirkan dengan keburukan itu, maka mereka akan mengambil pelajaran darinya, kita sebutkan tadi. Jadi kita tak mungkin jadi satu, kita punya jadi satu misi kita, mission kita untuk membasmikan semua keburukan, semua penyakit. Tak mungkin. Itu tak akan berlaku walaupun semua manusia berusaha untuk melakukannya. Mesti ada penyakit, kemudian mesti ada orang mati disebabkan penyakit. Kita memang dituntut untuk membantu orang sakit, cari ubat, berusaha berikhtiar. Tapi nama bahawa kita misi kita untuk membasmikan semua penyakit itu tak mungkin. Sebab itu bersalahan dengan sunnatullah. Dari dulu sampai sekarang banyakkan orang mati pasal tak sakit. Baik. Sebab itu kata ulama dihalalkan untuk kita daripada cara berubat perawatan ini dengan apa yang hanya dihalalkan oleh syariat. Jadi kalau ubatnya halal, cara rawatannya halal, halal. Dituntut, disuruh. Tetapi kalau caranya ataupun ubat-ubatnya daripada yang haram, maka hukumnya haram lagi. Ubatnya tak ada lain ustaz melainkan khinzir. Babi je. Ubat lain tak ada, tak ada. Ini je ubat dia. Boleh tak awak makan? Kita akan jawab tak, tak boleh. Ubat dia lain tak ada melainkan jenis top. Minum dua capca mesti baik. Anjam. Kita akan cakap tak boleh, haram. Kenapa kita kata tak boleh? Sebab Nabi SAW kata tak boleh. Sesungguhnya Allah SWT, satu Nabi SAW, tidak menjadikan dalam perubatan kamu ni, dalam ubat kamu, apa yang diharamkan ni. Setiap penyakit ada ubatnya. Allah turunkan basta. Setiap penyakit ubatnya. Alima man alima wa jahila man jahil. Orang yang mengetahui, tahu. Orang yang tak tahu, tak tahu. Maknanya bukan semua orang tahu apa ubat dia. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Orang yang tak tahu, tak bermaknanya bahawa dia bahawa tak ada ubat tu. Banyak penyakit zaman kita sekarang ni, apa, flu virus apa semuanya, dia tak tahu apa ubatnya. Dia cari. Adakah maknanya ubat dia tak ada? Jawabnya, ubat dia tak ada, mungkin kita yang tak tahu. Tapi ada tak? Jawabnya ada. Dan ada tu maknanya mestilah yang halal. Kita gabungkan dengan hadis tadi, Allah tak menjadikan dalam ubat kamu itu sesuatu yang haram. Baik. Jadi itu membatalkan kata-kata mereka yang bolehkan berubat dengan yang haram kerana darurat dan mengkiaskannya dengan orang yang kelaparan apabila menjumpa yang haram, bangkai dan sebagainya. Jadi kata Allah SWT boleh dia makan yang haram tersebut. Kita katakan itu qiyas, tetapi qiyas ma'al fariq. Ya, ini satu qiyas dan terdapat di situ perbezaannya. Sebab orang yang tak makan, bila dia makan, mesti ke atau mungkin hidup? Mungkin ke mesti hidup? Mesti hidup. Dia tak ada mungkin-mungkin punya. Kalau dah tak makan, nak mati, dia dapat makan, mesti hidup. Dia dapat minum, mesti hidup. Dia tak ada mungkin-mungkin punya. Kalau tak ada racun pada makanan dan minuman tu semua. Jadi kalau dia dapat, walaupun bangkai, dia mesti hidup je. Sebab kalau dia tak makan juga, dia kan ada limit manusia ni. Haus dia, lapar dia kan ada limit. Lebih dia daripada limit, dia akan mati. Ada orang dia tak makan, tak ada limit. Tak minum, tak ada limit. Tak ada? Tak ada. Jadi sebab itu mereka katakan, ini dah masalah makan ketika darurat, makan yang haram ketika darurat, minum yang haram ketika darurat, satu perkara yang pas. Adapun masalah berubat ini tak ada yang pasti. Jadi sebab itu tak dapat dikiaskan dua perkara tersebut. Wallahu a'lam. Balik kepada hal kita ni, kata Syekh Amir rahimahullah taala tentang qada dan qadar. Lagi kita ambil contoh, ada orang yang mempunyai rumah dari tanah. Zaman dulu rumahnya daripada tanah. Lalu Allah mengirimkan hujan deras secara terus-menerus di kawasan tersebut. Maka pemilik rumah ini akan mengalami musibah. Tetapi hal itu demi kemaslahatan umum, iaitu kemaslahatan yang bermanfaat bagi mereka. Maksudnya orang lain yang rumahnya tak dibuat daripada tanah, daripada batu ke dan kayu dan sebagainya, mereka untung. Mereka dapat manfaat daripada hujan tersebut. Dapat minum airnya, tenakannya, tanaman dan sebagainya. Itu orang itu, dia nak buka pintu pun tak boleh. Sebab apa? Dah lumpur dah. Kita tak pernah rasa. Saya pernah rasa kan. Kita duduk kat bawah kat Madinah tu, sekali punya hujan. Sekali dia hujan dia. Berapa jam aja. Balik masjid aja nak buka pintu tak boleh. Lumpur dah tinggi macam ni. Terpaksa apa pak? Terpaksa panjat. Panjat. Nasib baik boleh panjat punya rumah. Lepas tu ambil cangkul. Cangkul buka balik. Nah, kita musibah. Satu orang lain dapat hujan. Jarang dapat hujan. Tak ada hujan macam mana. Madinah nak keluarkan kurma pak. Baik. Tapi yang baru-baru ni hujannya agak berat lah. Sampai ada yang terkorban dan sebagainya. Itu semua jarang-jarang berlaku pun. Saya duduk sana berapa, nak dekat 10 tahun pun tak pernah apa ni. Tak pernah hujan macam itu. Jadi musibah, ya musibah untuk sebagian orang. Tapi adakah musibah untuk semua orang? Tidak mungkin. Nah. Jadi kalau hujan, siapa yang akan merana? Orang jual es krim taklah. Tak laku. Kata orang jual payung, raincoat laku lah. Bisnes lain pula datang. Macam tu lah. Baik, jadi yang lain tu semua bagaimana yang kita sampaikan. Jadi kita pergi kepada hadis yang berikutnya. Hadis ke-33. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an at-ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adaban yab'athuhu Allah ta'ala ala man yasha fa ja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Rawahu al-Bukhari. Di sini daripada Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi hadis dalam bab sabar. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabah penyakit taun. Jadi diterjemahkan sini macam mana? Wabah penyakit yang terbesar di seluruh negeri. Jadi taun lah, terjemahan dia taun. Nanti kita terangkan apa makna taun yang disebutkan oleh ulama. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu taun? Itu zahirnya lah, walaupun tak disebutkan nas soalannya, kita faham lah itulah soalannya. Sebab fa'akhbaraha, maka Rasulullah SAW memberitahu pada beliau, annahu kana azaban, bahawa sesungguhnya ta'un itu merupakan siksaan yang ditimpakan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Oh, jadi itulah ta'un. Tapi Nabi SAW tak jawab hakikat ta'un tu apa, penyakit macam mana ke apa ke. Tapi Nabi SAW khabarkan tentang apa? Sebab datangnya ta'un, sebab diturunkan ta'un. Pertama, siapa yang turunkan? Bukan kuman apa ke apa semuanya kan, orang tak jaga kebersihan ke. Tapi Nabi SAW kata penyakit ni datang daripada Allah SWT. Allah ya ba'athu, utuskan. Ini semua menunjukkan makna-makna bahawa Allah SWT ada di atas. Allah SWT mengutuskan penyakit ini ala man yasha, atas siapa yang Allah kehendaki. Jadi maknanya kalau orang tu kena ta'un, memang Allah hendak dia kena ta'un. Bukan dia yang tak pandai lari daripada ta'un. Dia tak pandai pakai apa, mask. Dia tak pandai injection. Allah kalau nak kasih, kasih pada dia. Memang Allah hendakkan. Itu satu daripada jawapan ini. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi dalam waktu yang sama ta'un ini, Allah jadikannya, itu balik kepada ta'un, rahmatan lil mu'minin. Rahmatan maf'ulun bihi, bahawa dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman, ataupun hal, yakni dia adalah rahmat bagi orang beriman. Maknanya orang mukmin tu kena ta'un ke tidak? Kena juga. Tapi bila dia kena, dia bukan azab. Jadi ada dua golongan kat sini yang ataupun ditimpa ta'un. Dulu datang daripada Allah SWT, tapi bagi satu golongan ni azab baginya, satu golongan lagi ini adalah rahmat baginya. Allah sayang dia, Allah kasih dia ta'un. Allah murka pada golongan ni, Allah berikan dia ta'un juga sebagai azab. Tetapi ada syarat. Falaisa min 'abdin, tidaklah bagi seorang hamba. Sekali lagi disebutkan hamba kat sini, menunjukkan ni hamba, hamba yang rela mentaati Allah SWT. Yaqa'u fi ta'un, yang menimpa padanya ta'un. Fayam kutu fi baladihi, maka dia diam, dia tidak keluar daripada negerinya, negeri yang kena ta'un itu. Sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala. Sabar kita dah faham dah. Muhtasiban ada tambahan daripada sabar, itu mengharapkan pahala. Ini sifat rajak. Baik, yang ini mengharap, mengharap ganjaran daripada Allah SWT. Kemudian ya'lamu annahu la yusibuhu, dia tahu, dalam keadaan dia tahu bahawa tidak ada yang akan dapat menimpanya illa ma kataballahu lah, melainkan apa yang Allah telah tuliskan untuknya. Jadi Allah ada tulis takdir-takdir ini. Ini dalilah Allah ada menulis. Dan Allah menulis takdir-takdir ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun lagi. Diperintahkan kalam yang pertama sekali diciptakan, disuruh tulis. Nanti kita dah bacakan hadis ini. Jadi dituliskan apa yang akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi Allah dah tulis, tapi dia belum berlaku. Sampai Allah kehendaki dia nak berlaku, baru Allah jadikan dia. Baik. Jadi orang ini dia sabar dan dia mengharapkan pahala, dan dia tahu, dia yakin bahawa tidak ada yang menimpanya. Yani ta'un ini pun tak ada menimpanya kecuali Allah telah mentakdirkan untuknya. Maka apa dia dapat? Kana lahu mithlu ajri syahid. Maka dia akan mendapat seperti pahala orang syahid. Syahid ni siapa? Orang yang gugur di dalam jihad fi sabilillah. Yakni dia pergi berperang menentang orang-orang kafir dengan syarat-syaratnya. Kemudian dia dibunuh. Sama dia terbunuh oleh musuh ataupun terbunuh oleh apa friendly fire apa je, yang penting dia terbunuh dalam medan pertempuran. Maknanya bila musuh datang dia tak larilah. Baik, kemudian dia meninggal dunia dalam pertempuran tersebut. Jadi inilah syahid. Dan kita tahu banyak fadail, kelebihan orang yang mati syahid ini, bahawa dosa-dosanya dihapuskan, dia masuk syurga tanpa hisab. Baik, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan diberi rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, bal ahya'un walakin la tash'urun. Bahkan mereka-mereka ni hidup tapi kamu yang tak sadar mereka hidup. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka hidup di sisi Tuhan mereka diberikan rezeki. Di antara keistimewaan orang-orang yang mati syahid. Jadi dengan dia bersabar dan apa-apa yang disebutkan tadi, ketika ditinggal ta'un ini, maka dia mendapat seperti pahala syahid. Adapun lagi satu golongan, ini azab bagi mereka. Kenapa azab bagi mereka? Sebab dosa-dosa mereka. Jadi perkaranya sama, takdirnya sama, tetapi apa ni? Tetapi ia berbeza bagi orang yang menimpanya ataupun ditimpanya. Baik, terdapat beberapa pembahasan di sini tentang ta'un itu apa dia. Sebelum itu, Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan hadis ini. Jadi ia tidak dikongsi oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab At-Tib, kitab perubatan. Bab ajrus sabir ala ta'un. Itu bab pahala orang yang sabar terhadap ta'un. Jadi ini tentang pahalanya. Kemudian ta'un itu kata ulama, antara yang disebutkan oleh Syekh Amir rahimahullah ta'ala, beliau membawa dua pendapat. Kata beliau dalam kitab dia baca yang peringkat yang ketiga, ta'un bererti wabak tertentu. Ada juga yang mengartikan wabak yang menimpa secara umum di seluruh penjuru negeri sehingga penduduknya mati semuanya. Jadi ada dua definisi ta'un. Satu, wabak yang spesifik. Tak disebutkan pula apa yang spesifik tu. Kemudian dia kata wabak aja. Bila wabak itu melanda ramai orang di satu tempat, maka itu dinamakan ta'un. Kemudian beliau mengatakan baik wabak itu bersifat khusus maupun umum. Seperti kolera, ada kata kolera ni pun ta'un. Dan lain-lain lagi, sesungguhnya wabak itu adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, azab ataupun rahmat. Baik, kemudian bagi yang orang-orang beriman yang sabar, dia dapat pahala seperti orang mati syahid. Tapi daripada sudut asal makna bahasanya, ta'un daripada kalimat ta'ana maknanya tikam ataupun cucuk. Itu asal maknanya. Kemudian kata ulama, dia adalah penyakit di mana darah itu berkumpul dengan amat cepatnya di sebahagian anggota badan, ya. Kemudian dia akan mengakibatkan bengkak pada anggota badan tersebut sampai di sekelilingnya akan berwarna hitam atau berwarna hijau atau berwarna merah, ada berwarna ungu dan sebagainya. Dan biasanya ia akan mengena kepada tempat di bahagian ketiak. Maknanya ni satu penyakit yang spesifik, kita tak pernah nampak ni. Kemudian orang yang ditimpa ta'un ini akan muntah-muntah, dia akan pingsan. Baik, kemudian kadang-kadang dia kena pada bahagian jari, kadang-kadang juga bahagian tangan dan bahagian badan lain. Dan apabila ini berlaku, maka ia biasanya akan menggagalkan fungsi badan tersebut. Dan anggota badan tersebut, dia akan meninggal dunia. Kemudian akan pindah kepada orang-orang lain. Jadi darah itu darah yang jahat, darah yang rosak, yang merosakkan. yang mengakibatkan penyakit seperti itu. Kebanyakan ulama bahasa, baik ulama doktor pun yang kita lihat dalam kitab-kitab syarah hadis ini mengatakan demikian. Jadi dia satu tahun yang spesifik. Adapun wabak-wabak yang macam-macam virus sana, influenza tu, influenza tu, influenza ni, kata mereka itu bukan ta'un yang dimaksudkan dalam hadis ini. Jadi semua ta'un wabak, tapi tidak semua wabak ta'un. Itu dia. Dan terdapat sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jarang atau mungkin tak pernah disebutkan oleh mana-mana ulama, bahawa ta'un itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila ditanya tentang ta'un, fama ta'un, Nabi sallallahu menjawab, wahzun wahzu a'daikum minal jinni wa fi kulli syahadah. Maksudnya dia adalah wahzun. Wahzun ni kata ulama dia adalah cucukan tikaman, tapi bukan daripada luar masuk ke dalam, dia tak tembus macam tu, tapi daripada dalam cucuk ke keluar, kemudian dia menunjukkan bahawa dia datang daripada dalam. Jadi dia akan nampak sampai keluar. Jadi min wakhzu a'daikum, cucukkan ni tikaman daripada siapa? Daripada musuh-musuh kamu. Minal jin, daripada jin. Oh, daripada jin, patutlah. Maka Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mentarjihkan pendapat ini. Sebab kadang-kadang wabak ataupun tahun ini berlaku bukan pada cuaca yang buruk, pada tempat yang kotor dan sebagainya, pada tempat dan udara yang bagus. Tapi tiba-tiba satu negeri ini tempat bersih, mati ramai orang. Dan kalau betul ini wabak sekeliling semua kena, patutnya semua akan kena. Tapi mungkin pada tempat itu je, kadang cepat dia selesai, kadang lambat, kadang dia berpindah, kadang dia tak berpindah. Maka kalau hadis ini sahih, dan hadis ini kata Ibnu Hajar Asqalani sahih, bahawa ia datang daripada jin, ataupun mungkin kedua-duanya lah. Dia datang daripada jin dan juga datang daripada penyakit. Yang penting di sini dalam hadis tadi juga mengatakan wa fi kullin syahadah. Jadi kalau mati disebabkan ta'un ini, orang itu akan mendapat darajat syahadah. Ini syahadah fi sabilillah, mati syahid. Terdapat kisah yang masyhur dalam kita mensyarahkan syarat orang mendapat mati syahid ini, hendaklah yamkutu fil baladihi, hendaklah dia diam di negerinya, yakni negeri yang terkena ta'un tadi, iaitu kisah Umar bin Khattab pada tahun 18 Hijrah. Apabila dia ingin keluar ke negeri Syam untuk berjihad, maka datang berita bahawa kawasan Syam itu terdapat ta'un. Terdapat ta'un. Jadi Umar bin Khattab bermusyarat dengan para sahabat, adakah kita terus keluar daripada Madinah ni, kita terus ke Syam atau kita balik ke Madinah. Maka terdapat khilaf di kalangan para sahabat, Ansar dan Muhajirin. Tapi yang diriwayatkan di sini adalah orang-orang Ansar kata kita pergi je, orang Muhajirin kata jangan pergi. Bersama engkau wahai Umar ni adalah sahabat-sahabat besar, orang-orang Islam semuanya. Engkau pergi masuk ta'un akan membahayakan diri kita, mari kita balik saja. Jadi Umar bin Khattab macam setuju dengan orang-orang Muhajirin, tapi belum buat keputusan lagi. Dan tiba-tiba datang Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu an. Ketika itu dia ada hajat ke apa, dia tak ada duduk dalam meeting tu. Jadi dia kata, innali bihadha ilman, sesungguhnya aku tentang hal ini ada ilmu tentangnya. Aku ada ilmu tentang hal ini. Boleh dikatakanlah, aku telah dengar Rasulullah SAW, bila kamu ada di satu tempat, kamu dengar tentang ta'un, kamu jangan pergi ke sana. Kalau kamu dikena ta'un, kamu jangan keluar daripada sana, larikan diri. Okey, alhamdulillah, Umar pun memuji Allah SWT dan dia pun balik. Tak jadi lah, keluar ke negeri Syam. Kemudian ada sahabat mengatakan, afirar min qadarillah ya Umar, adakah kau nak cabut lari daripada takdir Allah? Kata Umar bin Khattab, lau ghairuka qal, kalau orang lain daripada engkau, alamak, engkau pula yang cakap. Itu Abu apa ni? Abu Ubaidah. Seorang sahabat besar. Maknanya kalau lain orang yang cakap, aku dah hajar kau. Tak, na'am. kita memang lari daripada kadar kadar Allah ila qadarillah. Mana kita boleh lari daripada kadar dan kadar Allah? Boleh lari? Tak boleh. Apa kita buat juga adalah yang ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi jangan gunakan qada dan qadar dalam bab ini. Tapi gunakan apa? Perintah Allah, syariat Allah suruh apa? Suruh pergi ke, suruh balik? Suruh balik, suruh. Jadi demikian kisah. InsyaAllah kita sambung selepas insyaAllah. Alhamdulillah, kita kembali kepada pembahasan hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang ta'un. Di mana Rasulullah SAW telah ditanya tentang ta'un, dan Nabi SAW telah mengkhabarkan kepada beliau bahawa ia adalah adab yang Allah turunkan kepada yang dikehendakinya, dan Allah jadikannya juga sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman jika dia kekal di negeri yang ditimpa ta'un tersebut dalam keadaan sabar dan muhtasib, yakni mengharapkan pahala dan ganjaran, dan dia mengetahui bahawa tidak ada yang akan menimpanya kecuali apa yang dituliskan Allah untuknya, dan maka dia akan mendapat seperti pahala seorang syahid. Jadi di sini tidak ada permasalahan di kalangan ulama tentang ta'un itu merupakan azab yang Allah turunkan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maksud mereka yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai azab ini adalah orang-orang kafir. Ini adalah yang mula-mula sekali di mana ta'un itu akan turun dan menjadi azab bagi mereka. Tetapi juga kata ulama, di sana terdapat beberapa golongan atau beberapa orang yang merupakan golongan yang bukan orang kafir dan bukan juga orang-orang yang soleh di kalangan orang yang beriman, orang Islam. Jadi kalau ta'un itu timpa di negeri mereka, adakah ini merupakan azab bagi mereka atau merupakan rahmat bagi mereka? Jadi itu pembahasan yang dibahaskan oleh Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala. Maka pendapat yang pertama mengatakan bahawa orang-orang yang buat dosa-dosa besar kemudian datang ta'un di negeri mereka, maka kata mereka ini juga merupakan azab untuk mereka. Kenapa? Sebab orang-orang yang buat dosa ini tidak mungkin Allah muliakan dengan memberikan darajat syahid. Sebenarnya asalnya orang yang dimuliakan mendapat darajat syahid ini adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi jika ta'un itu turun sebagai azab bagi orang-orang yang durhaka, termasuk di sini orang-orang yang buat maksiat, dan mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah kami akan menjadikan orang yang selalu buat sayyiat, dosa-dosa besar, seperti kami jadikan orang yang beriman dan beramal soleh, sama kehidupan mereka dan sama mati mereka? Dan ini adalah pertanyaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana jawabnya sudah diketahui bahawa orang yang buat dosa besar, ya ijtarahu sayiat, yakni banyak buat dosa besar, tak akan sama kedudukannya dengan orang yang beriman lagi beramal soleh. Begitu juga mahyahum wa mamatuhum, ya, ini kehidupan mereka tak akan sama. Begitu juga mati mereka tak sama. Jadi kalau ta'un datang, mereka mati, takkanlah mati mereka sama dengan matinya orang-orang beriman dan beramal soleh. Jadi mereka mengatakan untuk orang yang buat dosa besar, mereka tidak akan dapat pahala syahid walaupun mereka bersabar. Baik, yang kedua, ta'un itu kata mereka datang ataupun disebabkan daripada timbulnya banyak fahisyah, iaitu banyaknya maksiat, terutama sekali maksiat yang berkaitan dengan syahwat, masalah zina, sebagaimana yang terdapat dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, lam tazhar al-fahishatu fi qawmin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim ta'un wal-awja' allati lam takun madat fi aslafihim, yaitu daripada Ibnu Umar, kata Rasulullah SAW, tidaklah timbul fahisyah secara terang-terangan di dalam sebuah kaum, melainkan akan tersebar luaslah di kalangan mereka at-ta'un dan al-auja', yakni penyakit-penyakit yang belum timbul pada zaman sebelum mereka. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Terdapat kelemahan di dalam salah seorang perawi hadis ini. Ada yang mengatakan dia dipercayai, ada yang mengatakan dia tidak. Tetapi kata Ibnu Hajar, dia membawakan syawahid, yakni saksi-saksi bagai untuk hadis ini, yang mana saksi-saksi ini menguatkan hadis ini. Jadi kata mereka, orang yang buat dosa besar ini penyebab datangnya ta'un. Lagi-lagi kalau dosa yang mereka lakukan itu berbentuk apa? Berbentuk zina secara terang-terangan. Ini satu hadis yang patut kita bacakan di mimbar-mimbar, mengingatkan orang ramai tentang bahayanya zina. Sedangkan Allah SWT bukan hanya mengharamkan zina secara perbuatan ini, tapi Allah SWT telah mengharamkan sebelum itu pintu-pintu, langkah-langkah mengharap ataupun menghala ke zina. Wala taqrabu al-fawahija wala taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Baik, jadi bagaimana mereka ini boleh dapat syahadah, yakni dapat menjadi seorang syahid. Baik. Jadi kemudian terdapat pendapat yang kedua, bahawa mereka tetap akan dapat darajat syahadah. Ini pendapat kedua disebutkan oleh Ibn Hajar Asqalani, dan dalil mereka apa dia? Umum khabar-khabar berkenaan dengan hal ini, antaranya hadis yang kita sedang baca ini, bahawa asalkan dia beriman, rahmatan lil mukmini, dia beriman, kemudian dia bersabar, dia tak keluar daripada negerinya, dia mengharapkan pahala dan seterusnya, maka tetap dia akan dapat pahala seperti seorang syahid. Jadi mereka berdalilkan apa? Umum. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, sebelum meriwayatkan hadis ini, ada hadis sebelum ini, dalam bab sebelum ini, daripada Anas radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-ta'un syahadatun likulli muslim. At-ta'un syahadatun likulli muslim. Dalam Bukhari juga, daripada Anas pula, bahawa ta'un itu adalah syahadah, yakni mati syahid lah, bagi setiap orang Islam. Jadi ini umum. Jadi mereka berdalilkan umum khabar ini. Jadi sama ada dia buat dosa besar ataupun dia tidak buat dosa besar. Kemudian mereka mengatakan, orang yang buat dosa besar ni kemudian ditimpa ta'un ini, bukan semuanya melakukan dosa zina secara terang-terangan. Mungkin dia buat dosa besar, tapi dosa besar yang lain. Jadi apakah yang menghalang mereka daripada mendapat pahala syahid jika cukup syarat-syaratnya? Baik. Jadi ini dua pendapat. Wallahu a'lam mana yang yang lebih kuat. Yang penting di sini adalah pahala mati syahid di dalam hadis ini disyaratkan beberapa syarat. Yang terutamanya adalah bersabar. Inilah yang diinginkan oleh pengarang kitab ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Siapa yang bersabar menimpa ta'un, dan dia tahu bahawa kalaulah dia ditakdirkan mati, maka itu tidak boleh ditolaknya. Dan kalau ditakdirkan dia tidak mati di akibat dengan ta'un ini pun, pasti tidak akan mengenanya. Maka orang yang seperti inilah, kata Nabi SAW, kana lahu mithlu ajri syahid, dia akan mendapat seperti pahala syahid. Jadi di sini Nabi SAW menyebutkan mithlu. Mithlu maknanya seperti. Nabi SAW tak kata dia dapat pahala syahid, tapi dapat mithli ajri syahid. Dan ini antara perkara yang banyak terdapat di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang fadilat pahala-pahala tertentu, kan? Jadi ini antara dalil bagi kaedah yang digunapakai oleh ulama, bahawa orang yang melakukan suatu amalan kemudian dijanjikan pahala amalan yang lain contohnya, maka dia kedudukan beliau tidak akan sama dengan orang yang benar-benar melakukan amalan itu sendiri. Biasanya amalan yang dijanjikan pahalanya dia dapat itu adalah amalan yang lebih mulia. Jadi contohnya, sabda Nabi SAW, barang siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia keluar ke Masjid Quba dan dia solat di sana, maka pahalanya seperti apa? Seperti buat umrah. Ini hadis yang sahih tentang kelebihan solat di Masjid Quba. Yang ini diamalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap hari Sabtu ataupun setiap minggu, Nabi SAW akan keluar, kadang-kadang berjalan kaki, kadang-kadang naiki unta untuk solat di Masjid Quba. Tapi ni kalau kamu di Madinah, kita kalau di Singapura terus naik kapal terbang ke helikopter turun di Masjid Quba, itu haram pula hukumnya. Sebab ada larangan daripada Nabi SAW, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid, hadis Bukhari dan Muslim. Tidak boleh bermusafir, berpergian melainkan ke tiga buah masjid: Masjidil Haram, Masjidil Nabi dan Masjidil Aqsa. Jadi dilarang kita bermusafir. Tapi kalau kita memang ke Madinah kerana ziarah Masjid Nabi, sebab Masjid Nabi, boleh kita bermusafir kerananya. Kemudian kita pergi ziarah dan solat di Masjid Quba, maka kita dapat pahala tersebut. Itu pahala umrah. Tapi adakah sama dengan orang yang betul-betul musafir keluar sampai ke Kaabah dan tawaf, kemudian buat sa'i, tahallul? Adakah sama dengan orang yang betul-betul buat umrah? Tentu sekali tak sama. Orang yang betul-betul buat umrah pahalanya mesti lebih daripada orang yang solat dua rakaat ke berapa rakaat di Masjid Quba. Tapi dia dapat pahala sepertinya. Tapi kedudukannya tak akan sama dengan orang yang betul-betul lakukan. Sama dengan hadis man al-umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Itulah hadis yang sahih. Siapa yang buat umrah dalam bulan Ramadan, maka seperti, apa kata Nabi SAW, seperti buat haji bersamaku. Adakah sama orang yang buat umrah Ramadan dengan orang yang betul-betul buat haji dengan Rasulullah SAW? Tentulah tak sama. Jadi hadis itu menunjukkan apa ni takrib, yakni mendekatkan dengan pahala sesuatunya amalan, tapi tak mungkin sama dengan orang betul-betul lakukannya. Begitu juga dengan solat berjamaah isyak, seperti pahala apa? Solat separuh malam. Sama ke dengan orang betul-betul solat separuh malam, sujud rukuk semuanya berjam-jam, berapa jam tu? 5 jam, 6 jam dengan orang yang solat isyak bersama imam dia, yang dia tidur terus? Tentulah tak sama. Begitu juga fadilat solat subuh berjamaah, apa dia? Seperti solat sepanjang malam. Seperti solat sepanjang malam. Dapat tak? Dapat. Tetapi sama tak dengan orang betul-betul solat sepanjang malam? Tentu sekali tak sama. Apa hukumnya solat sepanjang malam? Boleh, sunnah. Cuma jangan aku lakukan tu secara berterusan. Sebab Nabi SAW tidak diriwayatkan daripada beliau berterus-terus menerus dia solat sepanjang malam. Kadang dia solat malam dia betul, tapi kadang-kadang empat banyak daripada malam tersebut, kadang sebagian daripada malam tersebut. Baik, bagi mereka yang mengatakan makruh atau haram solat sepanjang malam, tidak ada dalil langsung. Ini adalah bagi mereka yang terus menerus solat malam sehingga tak tidur, tak bersama dengan isteri dan sebagainya, maka yang itulah baru melampau-lampau dalam agama. Dan siapa yang melampau-lampau dalam agama, maka dia telah membinasakan agamanya. Itu termasuk dalam kategori bid'ah. Bila selalu boleh tapi dah berterusan dalam hal tersebut, tak boleh. Dan banyak contoh-contoh tentang hal ini. Jadi itu masalah ataupun pemahaman yang diambil daripada hadis ini. Dia dapat seperti pahala orang mati syahid. Takkan sama dengan orang yang keluar dan siapkan alat peperangannya, kemudian dia dah siapkan nafkah untuk orang rumah dia, keluarga dia, kemudian dia pergi dan dah jumpa pula musuh. Musuh bukan datang dengan pencak silat. Dia bawa pedang, musuh pun bawa pedang juga. Tak takut dia, orang bawa pedang. Mungkin dia bawa banyak pedang, banyak panah dan sebagainya. Tapi boleh kerana dia berjihad kerana agama Allah, kerana tinggikan kalimah Allah, dia tak lari, dia tak takut. Dia tahu kalau dia pergi dia boleh terbunuh. Kalau banyak dia boleh bunuh pun, kemungkinan besar dia juga terbunuh, tapi dia tak takut. Sebab dia yakin bahawa annahu la yusibuhu illa ma kataballahu la. Tak ada yang akan tertimpa je melainkan apa yang Allah dah takdirkan. Jadi pergi. Kali dia terbunuh. Dah terbunuh, dia tak lari lagi. Baik, dia terus saja sampai bagaimana yang dia boleh dapat, akhirnya dia meninggal dunia. Adakah sama dengan orang yang duduk kat dalam satu negeri yang dikena ta'un dengan apa yang disebutkan dalam hadis? Ya, pahala dia besar, tapi tak sama betul-betul dengan orang yang pergi jihad dan mati syahid. Baik, kemudian tentang hukum ahkam orang yang disebutkan dalam beberapa buah hadis, bahkan banyak hadis yang sahih-sahih semuanya, tentang orang yang mati seperti ini, mati syahid. Orang mati lemas syahid, alma betul syahid, yang mati sakit perut syahid. Orang yang kena tikam dengan senjata tajam, mati syahid. Dan lain-lain hadis yang berbunyi seperti itu. Jadi apakah hukum mereka di dunia ini sama dengan hukum orang yang mati syahid di jalan Allah dalam jihad? Maka jawabnya, tidak, tak ada ulama juga macam itu. Walaupun hadis dia bunyinya sama. Ni pun syahid, ni pun syahid, ni pun syahid. Sebab apa? Nabi, perbuatan Nabi SAW mentafsirkan hadis-hadis yang ada. Jadi Nabi SAW diketahui hanya apa? Hanya melakukan hukum syahid bagi orang yang mati syahid dalam jihad. Yang ini Nabi SAW tidak mandikan dia. Nabi SAW tidak kafankan dia. Anda ruat, Nabi SAW tidak solatkan untuk mereka. Jadi itu tentu sekali tak boleh kita buat pada orang yang mati lemas. Betul tak? Orang yang mati apa lagi? Mati sakit perut, mati ta'un dan lain-lain lagi. Sedangkan mereka semua dengan nas yang sahih, Nabi SAW kata mereka mati syahid. Itu satu. Banyak orang yang salah faham tentang hal ini. Baik. Mungkin mati terbakar. Mati dalam keadaan kebakaran dulu. Jadi ini semua hukum mereka sama saja dengan orang yang kalau dah terbakar memanglah tak boleh nak kafan. Macam mana kalau dah hangus? Kafan kan juga. Tapi dah mandi kalau dah tak boleh, apa nak buat? Dah terputus ke, dah hancur semuanya. Yang penting ditanam dan disolatkan. Disolatkan dan ditanam seperti biasa, seperti kita lakukan pada orang biasa. Tapi apa maksud hadis-hadis yang menangkan bahawa mereka dapat pahala syahid? Mereka dapat pahala syahid. Kedudukan mereka kedudukan syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi penyakit ta'un ini penyakit yang amat teruk. Kita kalau dengar tadi tu, kalau betul datang daripada jin, daripada dalam sampai ke sebahagian tempat, darah itu membeku, kemudian dia membengkak sampai warna hitam, warna merah dan sebagainya. Kemudian akan apa ni, meresap sampai kepada otak je ataupun tengoklah, kata ulama, kalau dia warna dia sampai hitam, biasanya dia mati. Kalau dia tak sampai macam itu, masih merah-merah lagi, mungkin dia boleh selamat. Jadi penyakit dia membahaya. Jadi kalau terkena kat satu kat daerah tu, hampir semua mati, kalau tak semua. Nah, itu dinamakan ta'un. Kemudian dia sabar, dia tak keluar. Biasanya orang tengok orang dah kena macam itu, dah bengkak sana bengkak sini, muntah-muntah, keluar darah apa semuanya. Apa kita buat? Ambil dia kunci kereta, tak tunggu apa-apa lagi, terus dia berapa yang ada tu terus lari ya, tak keluar. Itu kalau yang ada kereta. Tak ada, lari pakai. Lari dengan kaki tu. Saya kan? Tapi kalau dia beriman, dia tahu hukumnya tak boleh lari. Tinggal kat situ. Kemudian dia sabar dan sebagainya. Tawakal Allah. Kalau kena, mesti mati ke? Itu satu permasalahan. Mesti ke kalau kena ta'un mati? Hadis ni kata apa? Kalau apa yang Allah tuliskan kena, dia akan kena. Kalau tak kena. Jadi mana dia tahu kena Allah dah tuliskan ke tidak? Jadi banyak kejadian ta'un. Hatta di negeri Syam kemarin itu, pada tahun 18 Hijrah itu, bukan semua penduduk Syam mati. Ada yang masih hidup. Baik. Jadi, itu semua balik kepada takdir Allah SWT. Mati dia sabar. Maka kata ulama, di sini terdapat beberapa keadaan. Orang yang ditimpa ta'un ini, sama ada dia bersabar, kemudian ta'un itu menimpanya dan dia mati kerana ta'un tersebut. Maka jawabnya apa? Confirm dia akan dapat pahala syahid. Kedudukannya adalah seorang syahid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan antara pahala syahid ataupun ganjaran syahid apa dia? Dihapuskan dosa-dosanya. Hampir semua dosa ni. Kalau tak semua dosa ni, apa ni? Kebanyakan dosa ni. Tetapi di sana ada sebuah hadis yang mengatakan bahawa al-syahadah al-syahid yughfaru lahu kullu khati'ah wa kullu sayyi'atin illa ad-dayn, bahawa mati syahid ini mengampunkan semua dosa kecuali hutang. Menunjukkan bahawa mati syahid ini ada juga yang dia tak boleh hapuskan. Dosa tak bayar, tak bayar hutang. Jadi kita boleh kiaskan dengan perkara seperti ini yang disebutkan oleh ulama sebagai tabaat. Ini perkara yang mengikuti. Dia bukan dosa asalnya, tapi dosa yang mengikuti, yang kira ada apa ni, ada terikat-ikat dengan orang yang mati syahid tersebut. Ya, mungkin hak orang lain ke dan sebagainya. Jadi yang ini tak akan dihapuskan dengan mati syahid. Jadi kalau Allah kehendaki, Allah azab dia dengan dosa-dosanya. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan saja. Kemudian jika dia mempunyai amalan-amalan lain, jadi mati syahid dah hapuskan dosa-dosa kan. Kemudian dia ada amalan-amalan lagi, amalan soleh, ekstra lagi. Jadi amalan soleh ni jadi apa? Akan mengangkatkan darajatnya di sisi Allah SWT. Lagi banyak amalan dia, makin tinggi. Jadi bukan semua orang mati syahid darajatnya sama. Itu yang kita kena faham. Kalau ada 10 orang mati syahid, bukan semuanya dapat kedudukan yang sama di sisi Allah SWT. Sebab dia balik kepada amalan orang itu sebelum dia mati syahid. Dan banyak lagi keadaan. Kemudian satu perkara yang ingin diingatkan di sini, sebelum kita masuk pada 3 orang yang mati syahid kerana ta'un ini, adalah boleh ke kita secara pasti mengatakan, oh, orang yang mati syahid ke apa ni, orang yang gugur di jalan Allah ni, dalam jihad ni, syahid? Kita tak kita katakan demikian. Kalau ikut hadis memanglah tu mati syahid. Tapi kita tak boleh katakan fulan dan fulan ni mati syahid sebab dia gugur di jalan Allah SWT. Tak boleh. Begitu juga dengan orang yang mat'un ataupun yang kena tikam ataupun orang yang ditimpa penyakit ta'un ini. Kita tak boleh katakan dia mati. Dia ni syahid. Tak boleh. Sebab itu adalah perkara zahir. Kita tak akan tahu dia betul-betul diterima sebagai seorang yang mati syahid di sisi Allah SWT. Jadi di sini kita ada khabar daripada Rasulullah SAW. Siapa gini, dia dapat gini kan. Tapi untuk orang tertentu, kita tak boleh pastikan. Kecuali yang kita lakukan adalah bersangka baik. Mengharapkan bahawa orang ini dapat apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Itu kita boleh. Kita doakan semoga dia mati syahid. Jangan lepas tu kita letak title dia As-Syahid. Tak boleh. Sebab itu kita seolah-olah mengetahui yang gaib. Dan kemudian, jadi itu pertama, orang yang sabar dan kena ta'un dan dia mati syahid dengan syarat-syarat tadi. Yang kedua adalah orang yang bersabar, kena ta'un, yang ini sakit dia kena sakitnya, dia tetap sabar tapi tak sampai mati, baik pula lepas tu. Dapat tak pahala syahid? Dapat. Ikut hadis. Adakah syarat untuk dapat pahala syahid ini orang yang mati kerana ta'un? Tidak, ulama dia betul-betul detail, dia bongkar ni hadis. Bahasa Indonesia apa? Dia bedah ni apa? Dia hadis. Jadi, kalau kita lihat hadis ini, tak kata syaratkan bahawa orang ini mesti mati kerana ta'un. Yang penting dia kena ta'un dalam negeri. Kemudian dia bersabar. Dan seterusnya, tak ada tak cakap dia mesti mati. Jadi kalau dia tak mati pun terdapat pahala syahid. Itu hebat je. Orang yang bersabar. Yang ketiga, negeri dia kena ta'un. Memang dia tak keluar. Tapi orang kena kat kiri kanan, depan belakang, atas bawah, dia tak kena penyakit ta'un tu. Selamat dia, okey je. Menafas pun bagus, makan, minum selera. Orang lain semua mati sana, mati sini. Dia tak kena apa-apa. Tanya, dapat tak pahala syahid? Tapi lepas tu dia matilah. Sama ada mati sama-sama dengan orang lain, tapi bukan kerana ta'un. Kerana apa? Kerana lain benda lah. Kena penyakit lain, tak tahu kan? Flu ke apa, dia kena penyakit lain, bukan kena ta'un. Ataupun lepas tu, dah berapa tahun lepas tu baru dia mati. Yang ni bukan dengan sebab ta'un. dapatkah dia pahala syahid? Jawabnya dapat juga. Sebab dia tak keluar. Yang kusufi mana dia sabar. Dia tahu bahawa kalau kena, tak kena, tak kena. Jadi tetap dapat pahala syahid. Ini kelebihan orang yang bersabar. Tetapi persoalan di sini, samakah darajat tiga-tiga orang ni? Tentulah tak sama. Ini je dah tak sama. Belum kira amalan masing-masing orang tersebut. Dan kata ulama, syarat sabar itu muhtasiban syarat sabar. Maksudnya jangan mengeluarkan perkara-perkara perkataan atau perbuatan yang menyalahi kesabaran yang kita terangkan yang dilarang oleh syariat. Dia tinggal di negerinya, ya. Kemudian muhtasib maksudnya dia mengharapkan pahala. Apa pahala ni? Inilah dia. Balasan pahala mati syahid, balasan syurga. Jadi dia mengharapkan demikian. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, kalau dia setakat sabar dia, tetapi dalam hatinya, kalau aku keluar mesti aku tak kena. Sekali dia kena lah. Ataupun kalau kalau aku berjaga-jaga mesti aku tak kena. Contohnya macam itu. Maknanya dia tidak memahami ataupun tidak beretikat dengan syarat yang terakhir tu. Dia tahu bahawa tidak ada yang menimpanya kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah. Itu syarat yang penting. Ada orang kata, kalau aku pergi, kalau aku dah lari dulu, kalau aku kemarin tak beli tiket pergi negeri ni dah selamat dah. Aku duduk diam-diam kat rumah aku dah selamat. Tapi dia sabar-sabar juga. Tapi yang terakhir tu tak ada keyakinan tentang qada dan qadar. Kata ulama tak dapat pahala syahid. Di pahala syahid mesti ada perkara-perkara yang tiga ini. Jadi menunjukkan bahawa ada tanpa syarat ini pun dapat pahala syahid mengikut hadis Anas, tetapi dia adalah umum saja. Kemudian semakin banyak dia sabarnya dan keyakinannya terhadap qada dan qadar Allah, maka semakin tinggi, semakin banyak, semakin tinggi kedudukannya, eh, dengan pahala syahid tersebut. Ada apa soalan? Okay, hadis yang berikutnya, ini hadis ni, saya akan pergi pada hadis ni, hadis 34. Daripada Anas. Soal Anas radhiyallahu anhu. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عودته منهما الجنة يريد عينيه رواه البخاري. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah berfirman, apabila aku menguji salah seorang hamba-Ku dengan kebutaan pada kedua matanya, kemudian dia sabar, maka Aku akan menggantikan keduanya dengan syurga. Diriwayatkan oleh Bukhari. Tiga hadis secara berturutan daripada apa? Daripada Al-Bukhari. Hadis ini daripada Anas radhiyallahu an, dan juga merupakan hadis apa? Hadis qudsi. Sebab Nabi SAW kata, innallaha qala, sesungguhnya Allah telah berfirman. Yang tadi innallaha ta'ala yaqul, yang ini sedang berfirman, yang ini telah berfirman. Jadi dua-duanya boleh. Allah sedang berkata, Allah telah berkata. Bagaimana kita jumpa dalam riwayat para sahabat, ya, bila mereka nak berdalilkan dengan Al-Quran, kadang-kadang mereka kata qala Allahu ta'ala, ataupun alam tasma' anna Allaha yaqul, kau tak dengar ke Allah berkata, sedang berkata, yakni. Jadi ni semua semua boleh. Jadi kalau telah berkata memanglah madhi, yakni present past tense. Maknanya Quran memang telah dikatakan, difirmankan oleh Allah SWT lama dulu. Baik, tapi kalau makna present tense ni apa? Allah sedang berkata. Sebab setiap kali Quran tu masih wujud, masih dibaca, Allah SWT masih berkata-kata dengan kita. Yani dia punya maksud tu, tujuannya masih berterusan. Fungsi Quran itu masih berterusan, dia berkata-kata dengan kita. Baik, jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Idza btalaitu 'abdi," apabila aku menguji hamba-ku. Sekali lagi dengan lafaz hamba-ku, ini hamba yang rela menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, bi habibataihi, dengan dua perkara yang dia sayangi. Itu saya terjemahkanlah bi habibatai. Dua habibatai ini, dua perkara yang disayangi. Campur dengan hi, maknanya ya, milik dia. Jadi apa dua perkara milik dia yang dia sayangi? Jadi tak payah kita susah-susah nak tafsirkan. Di bawah, yani pada akhir hadis tersebut, perawi telah mentafsirkannya. Yuridu ainai. Ini tak ada dalam terjemah lah. Yuridu ainai, maknanya yang dikendaki oleh apa ni habibatai ini, yang disayangi ini adalah dua mata. Demikianlah Imam Bukhari memasukkan hadis ini di bawah bab fadlu man zahaba basaruhu, bab kelebihan orang yang hilang penglihatan. Imam Bukhari faham daripada di sini bahawa yang dimaksudkan sini hilang dua pendapat mata, bukan mata hilang lah, sebabnya penglihatan. Kalau satu mata tak ada, satu masih ada lagi pula, masih boleh nampak. Tak masuk dalam hadis. Separuh pun saya tak nak cakap lah pasal benda ni khair. Tapi kalau dulu tak ada, memang dah tak boleh nampak lagi. Dia dah tak boleh lihat. Baik. Jadi apa pahalanya? Sebelum datang pahalanya, ada syaratnya. Fasabar. Allah kata, fasabar. Dia bersabar. Jadi itu je cukup. Tapi kita boleh masukkan dengan apa? Dengan syarat-syarat tadi. Dia muhtasib, harapkan pahala. Dia tahu bahawa ini adalah satu takdir, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di sini Allah kata idza talaitu, bahawa aku menguji. Dia menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menguji hamba-hambanya. Dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang beriman bukan kerana kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Sekali lagi, ujian Allah SWT terhadap hamba-hamba yang beriman dengan satu-satunya musibah bukan kerana kemurkaan Allah SWT terhadap mereka. Bagaimana? Ini adalah kekasih-kasih Allah SWT. Kemudian Allah uji mereka. Tentu sekali bukan kerana azab, bukan kerana Allah nak balas terhadap perbuatan mereka yang salah. Tentu sekali tidak. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah SWT. Jadi ini menunjukkan bahawa ujian Allah SWT ini adalah kerana apa? Sama ada untuk mengingatkan mereka supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun lebih baik lagi kita katakan untuk menolakkan keburukan daripada mereka. Jadi mereka diuji. Ini lebih kurang sama dengan yang pertama. Keburukan macam mana? Bila diuji itu dengan satu musibah, mereka tak jadi buat satu dosa tentunya. Kalau kita tak sakit, kalau tak jatuh, kalau tak terluka, kalau tak apa semuanya, kita tak ingat. Jadi Allah sayang pada hamba-Nya itu, kemudian Allah uji mereka. Kemudian ujian daripada Allah SWT macam-macam. Ada yang ringan-ringan. Itu kalau hamba-hamba Allah SWT biasa-biasa. Kalau hamba-hamba Allah SWT itu hamba yang khusus, yakni hamba yang istimewa di sisi Allah SWT, para anbiya, para ulama dan sebagainya, tentu mereka akan diuji dengan ujian yang lebih berat lagi. Supaya apa? Supaya diangkatkan pula darajat mereka. Jadi untuk menolak keburukan daripada mereka, mengingatkan mereka, kemudian juga untuk mengangkat darajat mereka. Sebab mereka akan bersabar, dan dengan sabar mereka akan diangkat darajat mereka. Sebagaimana akan datang pada hadis-hadis yang akan datang. Jadi pasabar, dia bersabar. Awattuhu minhumal jannah, maka aku akan gantikan untuknya. Awad tuhu, maknanya aku gantikan untuknya. Tapi bukan ganti dengan mata Superman, dengan mata apa, mata emas ke perak ke diamond dan sebagainya, tak ada. Ataupun transplant lah. Mata lagi satu tak. Allah akan gantikan dengan syurga. Disebabkan apa ni, dia bersabar terhadap kehilangan penglihatan dua mata. Jadi balasannya bukan di dunia, balasannya di akhirat kelak. Dan balasannya tak ada kurang daripada syurga. Dan ini menunjukkan bahawa bersabar itu sebab untuk masuk syurga. Dan tentulah syurga itu lebih baik daripada segala-galanya, walaupun mata seorang manusia itu. Dan dalam banyak-banyak anggota badan manusia, yang paling berharga, paling disayang adalah dua matanya, bandingkan dengan telinga, dengan apa semuanya. Nikmat yang amat besar sekali adalah nikmat mata, nikmat penglihatan. Subhanallah. Banyak betul nikmat mata ni. Sama ada yang kita lihat itu yang bagus untuk dilihat ataupun yang tak baik untuk dilihat, yang buruk. Dulunya kita mau lihat. Kita bukan nak lihat yang baik-baik aja tu lah. Kita juga nak lihat yang tak baik. Kenapa? Maksud tak baik, orang faham. Sebab yang tak baik ni, kalau kita tak nampak, kita akan langgar yang tak baik tu. Kita masuk lubang, kita masuk ke tempat-tempat yang membahayakan kita. Maksud tu tak baik lah tu. Dan juga apa juga jenis yang tak baik, di mana apa ni, secara lumrahnya kita akan melihatnya, ia akan menjadi pengajaran bagi kita. Kita tidak akan dapat belajar dalam kehidupan kita kecuali kita lihat yang baik dan juga yang tak, yang tak baik. Seorang baik itu dia membesar, dia lihat macam-macam. Dia lihat benda yang baik, dia lihat benda yang tak baik. Dia lihat selamat, dia lihat bahaya. Kalau dia tak pernah lihat bahaya, dia tak akan belajar. Betul ke tidak? Jadi itu kelebihan pandangan mata. Jadi bila hilang aja, habis. Dunia dia dalam kegelapan. Tak boleh dibayangkan dunia dia kegelapan 24 jam setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Berapa lama awak boleh tahan? Seolah-olah awak bukan kat dalam dunia. Jadi dunia tak ada apa-apa hitam aja. Kecuali apa? Kecuali yang dia mimpi, agaknya ada warna wangi. Ada colour. Page apa? Apa TV yang baru, set baru, LCD ke HD apa semuanya, ha, itu bila dia mimpi lah dia nampak. Kalau tidak, macam sama macam apa ni, macam dia gelap je. Dan orang yang hilang penglihatan ini ada dua macam. Satu dilahirkan buta, satu bila dia apa ni, selepas dilahirkan baru dia tipe penyakit pada matanya, maka hilang rabun sikit-sikit ataupun secara sekaligus maka hilang penglihatannya, sebagaimana yang berlaku pada sebahagian ulama, antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz, juga bergaya dengan Mufti Penis Saudi sekarang. Mereka ini umur 20 tahun baru apa ni, baru ditimpa penyakit, kemudian buta penyakit, buta mata mereka. Jadi maknanya mereka dah pandai tulis, dah pernah lihat lah, dah pandai baca, dah apa semuanya, kali hilang penglihatan. Sebab tu tak menghalang mereka daripada menjadi ulama. Sebab tu dia boleh tulis. Syekh apa ni, mufti kita sekarang ini di Saudi, dia boleh tulis, cantik tulisan dia. Syekh bin Baz pun boleh tulis, cantik tulisan dia daripada orang yang boleh lihat. Orang yang boleh lihat tak boleh tulis macam tulisan dia. Sebab dulu dia dah pandai tulis dah. Jadi dia boleh baca, dia boleh apa semua. Ya. Kata ulama, orang yang kehilangan pandangan mata ni mungkin digantikan oleh Allah SWT dengan apa ni, nikmat lain di dunia lagi sebelum di akhirat. Tapi ni daripada sudut apa ni, umum, tak ada keistimewaannya lah. Bahawa dia akan memiliki panca indera yang lebih tajam. Jadi mungkin baunya lebih tajam, pendengaran dia lebih tajam, rasa dia lebih tajam. Bagaimana ada sebutkan sini, tak sempat nak baca, bahawa ada orang buta, dia boleh naik teksi, dia boleh cakap dengan apa ni, driver teksi, ni belok kanan, ni belok kiri, depan sikit, depan sikit, belok, stop, sampai kat rumah ni. Sebab driver teksi tak tahu rumah orang yang buta ni, dia boleh tunjukkan. Sebab dia dah dari jalan situ, dia dah sampai tahu mana tanah yang naik sikit, mana yang turun sikit. Mustahil tak mustahil. Bahkan itu yang sepatutnya. Bila kita hilang apa ni, penglihatan mata, lain-lain akan jadi apa ni, lebih sensitif lagi. Jadi hafalan pun senang sebenarnya. Jadi yang penting apa, buta mata tapi jangan buta buta hati. Jadi pahalanya bagi orang yang bersabar, apabila diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang berat ini, maka digantikan dengan syurga. Ini janji dari Allah SWT dalam hadis Qudsi. Baik, jadi mesti dia bersabar. Dan kata ulama, terdapat kata Ibnu Hajar rahimahullah taala dalam Fathul Bari, terdapat satu riwayat lain yang boleh kita ambil untuk menerangkan apa ni hadis ini. Fa sabarta 'inda sadma wa ihtasabta. Ada tambahan apa ni? Maka engkau bersabar 'inda sadma, dalam pukulan. Ya, ini pukulan yang pertama, kemudian kau mengharapkan pahala. Jadi tambahan syarat selain daripada setakat sabar je. Jadi ada riwayat mengatakan kau sabar ketika pukulan yang pertama. Jadi mula-mula sekali dia hilang penglihatannya tu. Orang spray bygone ke apa, Allah Alam, ataupun apalah. Dia sabar ketika itu. Bukan dia dah terpekik-pekau, dia dah meratap dan sebagainya, keluar maki hamun dan seterusnya. Tidak, dia bersabar ketika pukulan pertama. Bukan dah lepas tahun, aku rela lah, aku buta, tak apa. Dah pakai spek hitam ni pun. Kalau dah lepas tahun, tak dapat pahala ni, kata ulama mengikut riwayat ini. Jadi mesti dia sabar pada pukulan yang pertama. Sebagai dalam hadis kemarin ni, innama sabru inda sadmatil ula, hadis Anas radhiyallahu. Baik, bagaimana jika beliau, yakni orang yang buta ini, yang bersabar ini mempunyai amalan-amalan soleh yang lain? Okey, jawabnya satu juga. Amalan-amalan soleh itu, dia dah janji dapat syurga. Dia akan mengangkat darajatnya di sisi Allah SWT. Dia akan dapat ganjaran itu, darajat-darajat tersebut di akhirat kelak. So, Allah SWT tidak sekali-kali akan mensia-siakan amalan seorang yang beramal soleh. Inna Allah la yudhi'u ajraman ahsana amala. Jadi ini kelebihan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang bersabar ni bagus. Jadi kalau dia kena sesuatu musibah, oh dia ingat ini mungkin ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sabar, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia periksa dirinya. Jadi kalau tak ada patuh pada dirinya, maka dia tahulah bahawa ini ujian daripada Allah SWT. Di sini tak ada orang boleh tahu bahawa apa yang menimpa kita ni betul-betul hukuman terhadap dosa yang dilakukan, ataupun ini ujian Allah SWT angkat darajatnya supaya dia bersabar. Ini tak ada orang boleh kata secara pasti, kecuali apa ni? Kecuali orang tu sendiri. Jadi di sini setiap orang kena periksa dirinya sendiri bila ditimpa satu musibah. Adakah dia telah melakukan dosa-dosa, dia meninggalkan kewajipan-kewajipan pada Allah SWT, pada orang lain, kemudian dia kena benda ni. Lebih-lebih lagi baru dia pergi lawan mak dia, keluar dia rumah, pam, kena langgar. Itu dah tak payah nak cerita lah. Itu kerana nak angkat darajat je, kerana balasan dolat-dolat. Ha, dah tentu dolat lah tu. Dolat ke kualat ke apa. Itu zahir lah. Itu zahir. Akhirnya ni tu sebab apa? Dosa apa ni ingkar kepada ibu bapa, dosa besar diketahui secara nas. Lepas tu dia memang buat pula. Tetapi di sana ada beberapa orang yang kita tidak tahu adakah dia melakukan dosa ataupun tidak. Mana dia melakukan dosa, dia dah bertaubat ke tidak, ataupun dia ada amalan soleh dan sebagainya. Tak ada hukum orang semua macam itu je. Oh, ni azab ni. Ya, apa ni, musibah ini ditimpa sebagai azab kepada dia tu dan dia tu. Tak boleh. Kalau kita cakap secara umum, oh musibah tsunami di Aceh ni adalah azab untuk mereka, secara umum boleh lah, sebab tak ada keburukan musibah di atas muka bumi ini ataupun di lautan kecuali disebabkan bima kasabat aydinnas. Ini kita tak boleh tolak. Ini ada dalam Al-Quran. Disebabkan perbuatan tangan manusia. Sebab tu Allah timpakan musibah-musibah ni. Itu yang betul. Sama di daratan ataupun di lautan. Dalam Quran banyak. Tetapi untuk mengatakan dia, oh ni Pak Imam ni, ini ulama ni yang tak dakwah, sebab tu kena. Ataupun itulah dan ini dan sebagainya. Dia sebutkan buat dosanya, kita tak tahu. Macam pernah berlaku kisah ni. Cerita sebahagian jamaah ni lah. Oh, dia kata kemarin apa ni, asrama budak-budak di universiti, pelajar-pelajar universiti roboh. ini mesti orang ni tak pergi semayang jemaah ni, tak ikut pun dakwah, dia dah tak cerita macam tu. Pernah berlaku lah dia tu, tak nak sebut universiti mana lah. Dia cerita macam tu, ni budak-budak ni kan lah, tak nak ikut dakwah, tak nak apa, tak nak pergi solat jemaah. Sebab itu dia punya bangunan roboh. Boleh ke kita cakap macam tu? Pertama sekali dia kata itu adalah azab. Kemudian secara sebagai spesifik, kemudian dia sebab apa yang mereka tinggalkan tu, dosa yang mereka buat. Ini tentu sekali bahaya. Ini berkata-kata terhadap Allah SWT, tentang takdir Allah SWT dengan tanpa ilmu. Ini yang kita lihat banyak orang buat. Dia orang tunggu je, ada apa musibah ke, ada apa-apa asap keluar ke atau apa ke. Oh ini semua korang ni, korang tak tak belajar tasawuf kan. ni korang ni, korang ni tak sedekah katanya. Ni korang ni tak pergi buat umrah tiap-tiap tahun kan. Pasal dia Tok Haji, Cik Haji, Cik Umrah. Jadi dia ambil daripada peristiwa-peristiwa ni untuk apa sebenarnya? Orang tak nampak, tak tahu. Orang pula tengok keadaan, dia akan apa ni, terpukau dengan apa, dengan apa ni musibah yang berlaku ke tak? Sedih, takut, apa semua. Kita tak tahu ada orang yang gunakan benda ni untuk apa? Untuk maslahat sendiri saja. Konon dia macam mengingatkan orang ramai, tapi tidak. Diingatkan untuk dirinya sendiri, jamaah dia sendiri, parti dia sendiri. Kalau di negeri jiran banyak macam tu. Oh ini, tak nak runtuh. Ya, itulah dia. Tak nak laksanakan hukum apa, itulah. Tak nak ikut parti Islam. Kalau kat sana, awak dengar semua ni. Inilah negeri yang apa ni? Tanah undi. Itu kena macam tu. Dan disebutkanlah, bongkar-bongkarkan kesalahan-kesalahan orang. Boleh ke tak boleh? Secara khusus. Tak boleh. Berdosa besar. Mempermainkan anak apa ni? Ayat-ayat Allah SWT. Ini termasuk ayat-ayat Allah SWT. Ya, ini salah sekali. Ini sama macam, pada saya tak ada beza kalau tak lebih buruk daripada mentafsirkan ayat Allah ataupun hadis ikut selera. Kat sana hukumnya dosa besar, sini pun hukumnya dosa besar. Kita tak boleh katakan secara pasti bahawa ini disebabkan begini, ini disebabkan begitu, gempa ini disebabkan gitu, gitu dan gitu. Tapi kalau secara umum boleh. Kemudian kalau dosanya memang diketahui secara apa ni, cara meluas contohnya, boleh kita sebutkan. Tapi untuk spesifik tak boleh. Jadi kita ingatkan sekali lagi, jadi musibah yang Allah turunkan pada satu tempat itu memang disebabkan dosa-dosa manusia. Yang betul. Cuma kita tak boleh letakkan kepada dosa orang yang buat, melainkan kita tahu bahawa dia buat. Sebab ada orang buat dosa, kemudian dia dah bertaubat, takkan dia kena azab pasal dosa tu? Masuk akal lah. Tak boleh kan? Jadi takkan kita tahu. Hatta orang yang tadi yang durhaka pada mak dia, keluar kena langgar. Sebenarnya pun tak boleh secara pasti dia kena langgar sebab hukuman terhadap ingkar apa tu melawan mak ni. Boleh tak? Pasal benda tu benda lain kan? Nampak macam gitu. Tapi entah-entah kerana sebab lain. Mungkin bukan pasal tu pun. Dia dah buat macam tu, dia istighfar contohnya. Alamak, astagfirullah. Saya doakan untuk mak dia, so kena langgar. Mungkin juga. Sebab kadang-kadang tak disyaratkan apa ni, mak dia maafkan dia. Kalau Allah nak maafkan, apa tak tahu. Jadi ini perkara yang harus kita tahu. Bahasa bila orang mati, orang sakit atau orang ditipu musibah, jangan kita letak-letakkan apa tu, apa ni, sesuatu pada yang dia buat, yang dia tidak buat dan sebagainya. Nah, orang yang tidak beriman ataupun lemah imannya, orang yang banyak buat dosa besar, kata ini saya bawakan daripada Ibn Hajar, al-fajir kal-ba'ir. Cantik kata-kata ni. Al-fajiru kal-ba'ir aqalahu ahluhu thumma arsalu. Seorang yang buat dosa besar ni, al-fajir yang buat dosa ni, seperti unta yang diikat oleh pemiliknya kemudian dilepaskan. Fala yadri lima akal atau lima ukil wa lima ursil. Dia tak tahu kenapa dia diikat, kenapa dia lepaskan. Pada dia kena ikat azab lah. Kemudian kalau dia lepaskan nikmat. Dia tak tahu kenapa dia ikat, kenapa dia lepaskan. Dia tak tahu ni pasal dah waktu malam, kenapa nak kena ikat. Dia tak tahu. Jadi bila timpa musibah pada dia, dia tak tahu ni ujian Allah SWT ke, ni apa ke, dia tak ingat tu semua. Baik. Dia cuma rasa kalau nikmat, nikmat. Kalau rasa sakit, sakit. Itu hal orang-orang yang apa ni tidak diberikan taufik oleh Allah SWT. Jadi di sini menunjukkan kepentingan bersabar. Bersabar antara jalan dan menuju ke syurga. Dan kita faham di sini tentang jenis-jenis musibah yang ditimpakan oleh Allah SWT. Jadi menunjukkan lebih berat musibah tersebut. Dan kalau kita bersabar, dan sabarnya maknanya kan sabarnya lebih susah lagi nak dilakukan, maka akan dibalas dengan yang setimpal. Apa persoalan? قولوا قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المؤمنين والمؤمنات انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.